sholat Allah ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Super sekali. Selamat malam sahabat Indonesia yang super. Kita bertemu lagi dalam program Golden Ways. Yang malam ini kita bahas topik yang cantik sekali, bahwa hatimu adalah lautan terluas. Ya. Kita bicarakan konsepnya dulu ya, bahwa tidak ada yang terjadi dari matahari terbit sampai matahari terbenam dalam umur kita yang tidak terserap di hati. Indahnya perasaan menyambut anak kita yang baru lahir, sedihnya ditinggal orang tua, kegembiraan kita waktu promosi, sedihnya waktu difitnah, semua terserap di hati yang kecil itu. Dan sebuah hati itu indah bukan karena isinya hanya yang baik. Semua kesalahan kita, kealfaan, kekhilafan, dosa-dosa kita yang tertata rapi beserta semua kedermawanan kita, kemampuan kita memaafkan, itu yang menjadikan hati kita indah. Dan semua orang yang hidupnya indah, selalu perhatikan, orang-orang itu memiliki hati yang indah. Itu mas. Super sekali Pak Mario. Jadi kalau saya menangkap di sini Pak Mario, yeah, dengan di redefining what heart is, yeah, kata Pak Mario barusan. Lalu saya teringat Pak Mario pernah berkata juga mengenai, yes, bagaimana kalau pikiran kita yang kecil itu ternyata bisa membuat hati kita yang punya potensial luas menjadi kecil, Pak. Boleh tolong dijelaskan bagaimana? Bisa saya gambarkan konsepnya ya. Mas, bentar. Pertanyaan yang baik sekali Mas Uli. Sahabat Indonesia yang super, yuk kita lihat hati kita seperti ini, yang sebetulnya mampu untuk menerima kebaikan, sensitif sekali terhadap kebahagiaan. Nah, hati hanya mampu menerima. Bahagianya hati berarti tanda dia menerima kebaikan. Sakitnya hati itu bukan penolakan, itu tanda bahwa dia pun menerima perendahan dari orang lain, menerima pengkhianatan, menerima hal-hal yang tidak baik. Tidak ada yang tidak diterima hati. Dan hati yang menerima banyak bersinar terang. Tetapi ada pikiran kita yang melingkarinya dan hanya mengizinkan sedikit sinar masuk, yaitu sinar orang-orang yang disukainya, yang seagama, yang sesuku, atau orang kaya tertentu, yang separtai, baru diizinkannya masuk. Lihat bahwa hati yang kemampuannya besar itu bisa dibatasi oleh pikiran yang kecil. Itu sebabnya kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah kamu tidak berpikir? Nah, orang-orang yang bersedia membuka pikirannya akan melubangi batasan-batasan pikirannya untuk mengizinkan sinar-sinar pengertian itu masuk. Karena kita tidak memiliki sinar kita sendiri, orang yang cemerlang adalah orang yang mengizinkan pengertian masuk. Jadi mulai dari sekarang, jangan kecilkan potensi hati Anda yang besar itu dengan terbatasnya pikiran. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Rusdin Esrauf dari Gorontalo. Yes, dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Bukan baik. Silakan. Menarik sekali ya Pak Mario. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita meluaskan hati yang sudah sempit? Begitu Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusdin. Untuk mengerti betul-betul bedanya hati dan pikiran, kita juga harus melihat kesamaannya, bahwa hati kita mempunyai pikirannya sendiri. Agak aneh didengar ya, tapi perhatikan, kita cari uang dengan pikiran, kita kehilangan uang karena perasaan. Pikiran, hati itu punya pikirannya sendiri. Apapun yang Anda beritahu, dia masih bilang, ah gak enak, ah malu, ah begitu. Coba, kalau Anda punya uang sekarang tunai 10 miliar, apakah masalah keuangan Anda selesai? Ada yang bilang tidak. Anda itu butuh berapa? nggak bisa dibantu orang ini. Nah, kalau 10 miliar itu bisa memperbaiki masalah keuangan sekarang, kalau begitu kan tinggal cari toh 10 miliarnya. Nah, yang ketawa itu tidak percaya dia bisa dapat. Lihat, bahwa hati itu menolak, hati itu juga punya pikirannya, hati itu juga punya kebiasaannya. Nah, bagaimana caranya memperbesar hati ini? Ijinkan untuk mensyukuri apapun. Bilang terima kasih untuk apapun yang terjadi. Kebaikan, terima kasih. Kalau keburukan, bilang terima kasih Tuhan, untung kau berikan penghinaan ini kepadaku. Kalau ke orang lain, dia bisa berlaku liar loh. Ya loh? Untung aku yang kau berikan ini. Jangan kau berikan cobaan yang sama kepada sahabatku yang tidak sekuat aku. Coba. Itu yang membuat hati ini jadi besar karena apapun yang dilemparkan kepadanya, Anda terima karena memang kemampuan hati Anda adalah menerima. Andalah dengan pikiran Anda menggunakan yang sudah masuk ke hati itu sebagai kekuatan untuk memperindah penampilan Anda. Untuk mempertajam keefektifan Anda dalam mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Itu. Baiklah, pemirsa, jangan kemana-mana, bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Adalah kunci.